Hari libur ku pergi ke pantai, bermain pasir, bermain ombak, berperahu di lautan lepas. Ikannya banyak sekali, berenang bebas, berwarna-warni, terumbu karangnya terindah di dunia. Berenang di laut biru bersama sama.